termasuk tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang agung, sehingga pantas Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya, wadduha, demi waktu duha, yakni demi siang hari, cahaya di siang hari, walail, demi malam, maka hendaklah seorang yang berakal dia mengambil pelajaran dari ini semua, dengan adanya siang dan dengan adanya malam yang Allah jadikan silih berganti. Allah bersumpah dengan makhluknya, dan Allah boleh bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya kecuali pada sesuatu tersebut terdapat pelajaran yang berharga. Adapun manusia, maka tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jal. Tidak boleh seorang makhluk bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jal. Tidak boleh bersumpah demi malaikat, demi Muhammad, demi wali fulan, dan seterusnya. Haram hukumnya. Masuk dalam kategori kesyirikan. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Kemudian, apa jawab sumpahnya? Setelah lo bersumpah demi waktu duha dan demi malam, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyebutkan jawab sumpahnya atau sesuatu yang dipersumpahkan tersebut. Apa itu? Itu ayat yang selanjutnya. Ala i'tina illahi bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah demi siang dan demi malam. Demi siang yang terang dan demi malam yang gelap. Tentang apa? Tentang besarnya perhatian Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Allah berfirman dalam ayat yang selanjutnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidaklah meninggalkanmu, wa maqala, dan Rabbmu tidaklah membencimu, ya Muhammad. Artinya, ma wadda'aka rabbuka, artinya adalah ma tarokaka mundu i'tana bika. Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkanmu semenjak Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikanmu. Wala ahmalaka mundu rabbaka wa ra'aka, dan Allah tidak menelantarkanmu semenjak Allah membimbing, memelihara, dan menjagamu. Balam yazal yurabbika akmala tarbiyatin, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala terus membimbingmu dengan bimbingan yang sempurna, dengan bimbingan yang sebaik-baiknya. wa yu'lika darajatan ba'da darajah, dan Allah meninggikanmu derajat demi derajat, setingkat demi setingkat. Wa ma qala, dan Allah tidak membencimu. Wa ma qalakallah, ai artinya ma abdoka ma abghadaka mundu ahaddak, Allah tidak membencimu semenjak Allah mencintaimu ya Muhammad. Fa inna nafyadh dalilun ala thubuti jiddih, karena penafian suatu perkara, ya, penafian lawan dari suatu perkara itu berarti apa? Menetapkan perkara tersebut. وَالنَّفْيُ الْمَحْضُ لَا يَكُونُ مَدْحًا إِلَّا إِذَا تَضَمَّنَ ثُبُوتَ كَمَالٍ. Namun kalau hanya sekedar penafian semata, ya, maka la yakunu madhan itu tidak mengandung pujian, kecuali apabila penafian tersebut mengandung subuta kamal, adanya penetapan kesempurnaan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah subhanahu wa ta'ala mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan nabinya, tidak menelantarkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, yakni bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan dan membimbing beliau, selalu memperhatikan dan membimbing beliau sallallahu alaihi wasallam. Fahadihi halur rasul sallallahu alaihi wasallam al-madiyah wal-hadirah, inilah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah berlalu ataupun yang saat itu, yaitu saat turunnya ayat ini. Akmalu halin wa atammuha, keberadaan beliau itu adalah keberadaan dan keadaan yang paling sempurna. Mahabbatullahi lahu wastimraruha, Allah mencintai beliau dan terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala mencintai beliau. Watarkiyatuhu fi darajatil kamal, bahkan Allah meninggikan derajat beliau sallallahu alaihi wasallam, meninggikan ke derajat yang sempurna. Wa dawamu i'tina'illahi bih, dan terus menerusnya Allah memperhatikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipersumpahkan dalam surat ini, yakni Allah memberikan perhatian dan bimbingan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak meninggalkan dan menelantarkan beliau, tidak. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan dan membimbing beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan karunia dan nikmat yang agung kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah akramu makhluk, makhluk yang paling mulia, asyraful makhluk, makhluk yang paling tinggi kedudukannya, sayyid walad Adam, dan beliau adalah pemimpin anak Adam, sebagaimana dalam hadis yang sahih. bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr. Dan orang yang pertama terbelah kuburannya nanti. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Dan aku adalah orang yang pertama yang memberi syafaat dan yang pertama diterima syafaatnya. Ayat ini turun karena ketika itu ada keterlambatan turunnya wahyu. Ada keterlambatan turunnya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril tidak kunjung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam gelisah dengan terputusnya wahyu tersebut, atau terlambatnya turunnya wahyu. Sementara manusia sudah berbincang-bincang membicarakan hal ini. Nah, ada yang mengatakan inna robba Muhammad qad jafa, Tuhannya Muhammad sudah meninggalkan Muhammad, sudah enggak perhatian, enggak turun-turun wahyu lagi. Ada sampai yang mengatakan mana rasyautanaka illa qad jafa, kami tidak melihat syaitanmu kecuali telah meninggalkanmu. Karena mereka mensifati apa yang datang kepada Nabi ini itu berasal dari syaitan. Mendengar komentar-komentar, ucapan-ucapan manusia, orang-orang musyrikin seperti ini, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dadanya merasa sempit, ya. Beliau gelisah, ya. Bukan karena ragu terhadap Rabb-nya, bukan, tapi karena ucapan-ucapan manusia itu, ya. Maka untuk menenangkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan ayat ini, wadduha, demi waktu duha, demi cahaya siang yang terang benderang, walaili idza saja, demi malam apabila telah gelap, telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Rabbmu tidak meninggalkanmu ya Muhammad, Rabbmu tidak menelantarkanmu ya Muhammad, wa ma qala, dan Rabbmu tidak membencimu ya Muhammad. Kemudian ayat yang selanjutnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Allah tidak menelantarkan nabinya, tidak membenci nabinya, bahkan Allah memperhatikannya, membimbingnya, dan mengangkat derajatnya. Allah mencintainya. Sehingga keadaan Nabi SAW berada di atas keadaan yang paling sempurna. Terus kemudian bagaimana keadaan beliau mustaqbalah yang akan datang. Wa amma haluhul mustaqbalatu. Adapun keadaan beliau yang akan datang, ya. Karena yang tadi menyebutkan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-madhiyah wal hadirah. Keadaan beliau yang sudah berlalu dan yang saat itu ketika ayat itu turun. Bagaimana keadaan beliau yang akan datang? Adapun keadaan beliau yang akan datang, faqal, Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh yang terakhir itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Ada juga yang menafsirkan bahwasannya sungguh apa yang Allah siapkan di akhirat itu lebih baik bagimu dari apa yang ada di dunia ini. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, "Ai kullu halatin mutaakhiratin min ahwalik fa inna lahal fadlu 'alal halatis sabiqah." Artinya di sini, "Walal akhiratu khairul laka minal ula," bahwa setiap keadaan yang belakangan, yang terakhir dari keadaanmu ya Muhammad, ya, itu memiliki kelebihan dari keadaanmu yang dulu. Jadi semakin ke depan, ya. Nah, keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin baik, semakin sempurna, semakin tinggi kedudukannya. Falam yazal Shallallahu Alaihi Wasallam yas'adu fi darajatil ma'ali. Senantiasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik dan naik menuju derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Fayumakkinullahu lahu dinah, sehingga Allah mengokohkan kepada beliau agamanya. Wayansuruhu ala a'daihi, dan Allah menolong beliau untuk menghadapi musuh-musuhnya. Wayusaddidu fi ahwalih, Allah meluruskan keadaan-keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta mata, sampai Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam. Waqad wasala ila halin ma wasala ilaihi al-awwalun wal akhirun. Ketika beliau sudah meninggal, sudah wafat, ya, beliau telah sampai kepada derajat dan kedudukan yang tidak akan bisa diraih oleh awwalun, orang-orang yang pertama, dan akhirun, orang-orang yang terakhir. Ya. Enggak ada lagi orang yang bisa meraih kedudukan seperti kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal fadail, yakni berupa keutamaan yang beliau miliki, wan ni'am, dan nikmat-nikmat yang Allah berikan, wa qurratil ain, dan juga qurratil ain, ya, hal-hal yang menyejukkan mata beliau, wa sururil qalb, dan kesenangan-kesenangan hati. Beliau telah meraih ini semua, ya, kedudukan yang tinggi yang tidak mungkin akan diraih oleh orang yang pertama dan orang yang terakhir, ya, oleh siapapun. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh, ya, apa yang Allah siapkan di akhirat, ya, berupa surga, ya, itu lebih baik daripada apa yang Allah berikan ketika di dunia. Ya. Yakni apa yang Allah berikan di akhirat nanti, ya, itu lebih baik. Ya. Dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ketika di dunia. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak Allah luaskan, ya, hartanya di dunia ini. Ya. Tidak seperti diluaskannya raja-raja, para pemimpin-pemimpin, ya, yang ada di dunia. Nah, biasanya raja, pemimpin, presiden diluaskan, ya, dunianya, hartanya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak Allah luaskan dunianya. Ya. karena dunia ini fana, akan hilang, dan bahkan khadda'ah, menipu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberi dunia kepada Nabi ini sekedarnya. Allah tidak meluaskannya kepada beliau seperti yang Allah luaskan kepada para raja dan para pemimpin-pemimpin negeri. Orang-orang yang bergelimang dengan kemewahan. Tetapi Allah hanya memberikan sekedarnya kepada Nabi SAW. Karena memang dunia ini fana, hilang. Dan yang terbaik adalah kehidupan akhirat. Walal akhiratu. Lam di sini lamul qasam. Walal akhiratu. Sungguh. Negeri akhirat itu, apa yang Allah persiapkan di negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada dalam kehidupan dunia ini. Kemudian ayat yang kelima, Allah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan kelak Allah akan memberikan kepadamu, atau Rabbmu akan memberikan kepadamu ya Muhammad, karunia, fatardha, dan engkau pun ridha dengan itu. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ثم بعد هذا, kemudian setelah ini, لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام. Maka setelah ini jangan lagi ditanya tentang keadaan Nabi SAW di akhirat, berupa berbagai kemuliaan dan juga beragam kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Yani karena apa yang beliau terima dari Allah azza wa jal, atau apa yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, sungguh sangatlah agung kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia, nikmat-nikmat yang beragam, sehingga jangan ditanya lagi tentang keadaan beliau di akhirat, sudah pasti sangat tinggi kedudukan beliau di akhirat. Sehingga Allah katakan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan kelak Rabbmu akan memberikan karunia kepadamu, fatardha, dan engkau pun akan ridha dengan itu. Wa hadha amrun la yumkinu ta'bir anhu illa bihadihil ibaratil jami'ati syami'ah syamilah. Dan perkara ini yakni tentang betapa bagusnya dan baiknya dan betapa agungnya karunia yang Allah berikan di akhirat nanti untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini la yumkinu ta'bir anhu, tidak mungkin untuk ta'bir anhu diungkapkan, kenikmatan dan kemuliaan tersebut dan kedudukan tersebut tidak mungkin diungkapkan kecuali dengan ungkapan yang seperti ini. Ungkapan yang seperti ini, ungkapan yang lengkap dan syamilah dan menyeluruh. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan kelak Rabbmu akan memberikan karunia kepadamu, fatardha, dan engkau pun akan ridha dengan hal itu semua. Nah, Allah muliakan nabinya di dunia dan di akhirat. Nah, sehingga terbantahlah apa yang didengang-dengungkan oleh orang-orang musyrikin ketika itu, yang mereka mencibir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwa ya, Tuhannya Muhammad sudah meninggalkan Muhammad. Nah, bahkan ada yang mengatakan syaitannya Muhammad itu sudah bosan atau sudah meninggalkan Muhammad, ya. Karena mereka menganggap wahyu yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari syaitan. Waliyadu billah. Maka terbantahlah apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin ketika itu. Ya. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Nah. Taib, masih tersisa beberapa ayat lagi, namun insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.